إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dan dalam keyakinan-keyakinan hati. Hati-hati dalam meyakini sesuatu di dalam hati. Hati-hati dalam mengucapkan sesuatu dengan lisan kita. Hati-hati dalam melakukan sesuatu dengan anggota tubuh kita. Ini bab al-muraqabah. Dan terakhir kita bersama dengan hadis Abu Hurairah yang cukup panjang radhiyallahu taala anhu, yang menceritakan tentang kisah tiga orang dari kalangan Bani Israel. Selesai kita sampaikan kisah itu, bahwa di sana ada tiga orang yang kulitnya suara apa? Oh, masya Allah. Bahwa ada orang yang kena kusta. Kemudian ada orang yang botak rambutnya sehingga penampilannya menjadi sangat sangat jelek menurut dia, kemudian dan menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada orang yang buta ya. Kayaknya tiga orang ini diuji oleh Allah dengan disembuhkan dari penyakitnya masing-masing, dan diberi harta yang kemudian Allah kembangkan harta itu untuk mereka. Yang kusta diberi unta, karena dia minta unta. Yang botak minta sapi, maka diberi oleh Allah sapi. Ya. Kemudian yang buta diberi kambing. Ya. Dan semuanya dikembangkan oleh Allah menjadi juragan unta, juragan sapi, dan juragan apa? Kambing. Hartanya melimpah. Sampai kemudian mereka diuji. Allah ingin menguji kebenaran hati mereka, kejujuran hati mereka, keimanan dalam hati mereka, merasa diawasi oleh Allah atau tidak. Mereka sadar enggak ketika ngambil harta itu diawasi oleh Allah, ketika memilikinya diawasi oleh Allah. Maka ternyata yang dua tidak lulus ujian. Si belang dan si botak tidak lulus ujian. Mereka lupa bahwa kesembuhannya adalah dari Allah. Mereka berdua lupa bahwasanya hartanya adalah dari Allah, sehingga ketika akan melepaskan berat. Sementara yang ketiga, si buta, ya, dia diberi oleh Allah sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya di sini ada kata-kata dia yang menarik di akhir cerita. Ya, saya bacakan di sini, dikatakan bahwa si buta itu mengatakan, ya, qad kuntu a'ma, dulu aku memang buta. Ketika datang malaikat dalam bentuk yang serupa dengan dia, kemudian minta sebagian kambing, satu ekor kambing, untuk bisa dijual, kemudian hartanya bisa digunakan untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Jadi malaikat itu menyerupakan diri dalam bentuk seorang yang buta, tengah melakukan perjalanan, kehabisan perbekalan, minta seekor kambing mau dijual untuk jadi bekal perjalanan. Apa kata sang saudagar kambing tadi yang dulunya orang buta? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma, dulu aku memang buta. Faraddallahu ilayya basari, kemudian Allah mengembalikan pandanganku. Apa yang bisa diambil faedah dari sini? Jadi ketika sembuh dia sadar itu dari Allah. Ini yang menyebabkan ketika sehat dia gampang untuk berbuat demi Allah. Jadi seorang yang ketika sakit kemudian sembuh dia sadar kesembuhannya itu adalah dari Allah, maka dia akan mudah untuk mengeluarkan tenaganya, menggunakan kesehatannya untuk Allah. Lihat kata-kata selanjutnya, ini menarik ini, ya. Kata-kata selanjutnya beliau mengatakan, orang buta tadi, fakhud masyikta wada' masyikta, ambil apa namanya, terserah engkau, sisakan terserah engkau. Lihat, ketika dia sadar bahwasanya segala sesuatu dari Allah, maka dia tidak sulit untuk melepaskannya karena Allah. Terbukti dari kata-kata berikutnya, fa wallahi ma ajhadukal yauma bisyai akhadtuhu lillah, demi Allah aku tidak akan mempersulitmu untuk mendapatkan hartaku yang aku ambil. Akhadtuhu, akhadtuhu itu artinya apa? Akhadtuhu lillah, karena Allah. Menarik ini. Ini sangat menarik. Jadi ternyata orang buta itu ngambil kambingnya adalah karena siapa? Karena Allah. Sadar ini betul-betul nikmat Allah. Sehingga ketika kemudian hartanya berkembang, dia pun sadar bahwa perkembangannya itu adalah dari Allah. Enggak sulit setelah itu untuk melepaskannya karena Allah. Kok bisa melepaskannya karena Allah? Karena malaikat yang datang, kok bisa dikatakan melepaskannya karena Allah? Karena malaikat yang datang kepadanya, dia mengatakan, as'aluka billah, aku meminta kepadamu hartamu dengan nama Allah. Jadi ketika dia melepaskan juga karena Allah. Jadi saya dulu ngambilnya karena Allah, maka saya melepaskan karena Allah, tidak berat. Ini pelajaran bagi kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ambillah harta karena Allah. Ambillah harta karena Allah. Mungkin di antara kita ada yang pegawai, di antara kita ada yang karyawan, di antara kita ada yang wira swastawan, di antara kita ada yang demikian dan demikian. Kemudian dari pekerjaannya itu dia mendapatkan apa? Uang. Maka ambillah uang itu karena Allah. Yang menarik adalah bagaimana mengambil uang itu karena Allah. Tentu yang pertama, dengan mencari pekerjaan yang halal. Ketika seorang sudah berusaha memilah-milih pekerjaan, mana yang halal yang boleh dia kerjakan, dan mana yang haram yang harus dia tinggalkan, ini adalah indikasi. Indikasi ini ku bahasa perbandingannya apa? Tanda. Tanda nih bahwa orang itu akan mengambil harta karena Allah. Maka dia pilih cara yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Maka indikasi orang mengambil harta karena Allah adalah mencari pekerjaan yang apa? Halal. Yang kedua, ketika dia melaksanakan pekerjaan, melakukan dengan penuh amanah. Dia jadi pegawai-pegawai yang amanah. Menjadi pedagang-pedagang yang jujur. Menjadi petani-petani yang jujur dan hanya menanam perkara-perkara yang halal. Menjadi wira swastawan, menjadi wira swasta dalam pekerjaan-pekerjaan yang halal. Ya. Pegawai yang amanah. Konteka jam itu ya. Ya jam itu. Ya. Kalau pedagang yang jujur ya, barang apik ya dikatakan apik tanpa berlebihan, barang elek ya disebutkan kekurangannya. Lah ngora payu tot, jare siapa? Ya sayur kalau jelek itu enggak laku. Loh, kata siapa? Banyak kok orang-orang ya cari sayur afkiran. Ya kan? Jadi barang juga barang yang bukan yang kualitas nomor satu, kualitas yang di bawahnya. Dan kita kalau lihat pedagang jujur itu senang banget. Cerita ya, saya masuk sebuah pasar. Saya beli barang. Ketika saya beli barang, terjadi tawar-menawar. Wajar, ya kan? Ini pengalaman pribadi saya. Bahwa saya senang sekali dengan pedagang yang jujur. Mungkin panjenengan juga demikian. Saya yakin demikian. Semua orang menyukai apa? Kejujuran. Bukan berarti diri kita sudah apa? Sudah jujur. Tapi kita menyukai apa? Kejujuran. Kemudian, setelah terjadi tawar-menawar, sepakat harga, dah, dia mulai memberikan barangnya. Setelah barangnya dihitung. Ini barangnya sekian. Oh, yang ini jelek, enggak usah dihitung katanya. Ditunjukkan. Ini yang ini jelek, enggak usah dihitung. Masyaallah. Jadi bukan kok langsung apa? Ditutupi, diwalik kemudian apa? Ibaratnya kalau kita beli pisang gampangnya begitu ya. Sengkroak, ini tidak usah dihitung. Yang ini kerucilan. Setelah itu apa yang terjadi? Dia imbui. Yang ini hadiah. Dia tidak tahu siapa saya. Dan kita juga tidak ingin sebetulnya kalau ketahuan siapa Anda, oke guru ngaji, oke bapak kiai, kemudian dimurai, kita enggak suka seperti itu. Tapi dia memang betul-betul orangnya begitu. Sehingga setiap kali saya masuk pasar, kalau ada keperluan, dan nyari barang yang sama, saya cari orang itu. Seneng sih? Seneng kenang apa? Ibu timbui, ngitungnya itu gampang banget. Samhan idza stara wa samhan idza baa. Gampang le ngedol, gampang le nuku. Ibaratnya begitu. Itu sifat yang bagus. Penjual yang baik adalah penjual yang gampang ketika menjual. Pembeli yang baik adalah pembeli yang gampang ketika membeli. Ini menawarnya orang kebangetan gitu loh. Samhan idza baa wa samhan idza tara. Nah, ini kejujuran. Jadi orang jujur itu kita senang dengan dia. Fa ini orang masyaallah. Ya, si buta ini tadi memberikan pelajaran bagi kita untuk betul-betul mengambil harta karena Allah. Satu, dengan apa tadi? Memilih pekerjaan yang halal. Kemudian yang kedua, apabila bekerja, maka bekerjalah dengan apa? Amanah. Kon ngecor dalan. Ketebalan 20 cm. Ya, jangan dikurangi meskipun setengah senti. Kan mbok, lah setengah senti loh. Setengah senti pinggiran kilo. Setengah senti kali berapa kilometer jalan itu kira-kira sudah berapa sak semen itu ya, bersak-sak nanti sake ora medeng ya. Jadi begitulah ya, itulah apa namanya mengambil harta karena Allah. Kemudian ketika sudah mendapatkan harta, indikasi nomor berapa berarti? 3. Ketika sudah mendapatkan harta, maka ketika mengambilnya sadar betul-betul itu adalah dari Allah, alias bersyukur. Orang bersyukur itu kan sadar semuanya dari Allah. Apa yang dia dapatkan ini adalah dari Allah. Berarti indikasi yang ketiga adalah bersyukur. Mensyukuri harta yang dia dapat. Cara bersyukur sebagaimana sering kita pelajari mengandung 3 unsur. Unsur pertama adalah apa? Hati. Menisbahkan datangnya harta itu kepada siapa? Allah. Bahwa harta itu dia dapatkan adalah karena Allah semata, bukan karena lainnya. Loh Ustaz, kan itu gaji tetap Ustaz. Bukankah itu adalah gaji tetap? Saya pegawai Ustaz. Gaji tetap, Anda pegawai, Anda ASN. Sing gaji sinten? Negara Ustaz. Negara uangnya dari mana? Ya dari rakyat, berarti gaji rakyat uangnya dari mana? Itu kalau benar istilah negara dari rakyat, ya kan? Yang jelas, asal muasal uang itu dari siapa? Rizki itu dari siapa? Itu yang kita arah. Kalau kita ditentukan oleh Allah, dipastikan oleh Allah, diputuskan oleh Allah, bulan ini raiso gajian, ora bakal gajian. Bulan ini enggak terima gaji, enggak terima gaji. Terus terimanya adalah uang santunan kematian. Iya kan? Betapa banyak pegawai-pegawai negeri belum pensiun sudah apa? meninggal, gajinya berubah menjadi apa? Siapa yang menentukan? Allah. Jadi Anda, kita masih diberi kesempatan hidup untuk nerima apa? Gaji. Kesimpulannya gaji itu adalah dari Allah. Berarti ketika terima gaji, sadar sesadar-sadarnya, ini dari Allah. Bukan dari atasan saya, bukan dari sang bendahara, bukan dari Allah. Maka pertama kali menerima gaji, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu hati. Betul-betul sadar. Kemudian yang kedua, lisan ini mengucapkannya. Yaitu mensyukuri dengan apa? Lisan kita. Alhamdulillah. Tadi bapak gajian. Nanti bagiannya yang kodesip. Kan? Cerita sama istrinya misalnya. Mensyukuri dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah, maka dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Langsung kok konangan kabeh, itu terserah Anda dalam mengatur ekonomi keluarga. Apa arep dibrukakan kabeh karo bojone? Apa arep ana duit lanang? Ngertos nggih? Duit lanang nggih? Ngertos? Kagem napa niku duit lanang? Iya. Jadi ada dua metode. Ini yang belum nikah ya. Kalau seorang dapat penghasilan, itu apakah diberikan seluruhnya kepada istri? Tapi monggo jenengan mau yang mana? Ya. Ataukah diberikan sebagian kepada istri, mudah-mudahan cukup, sebagian di tabung, simpen. Ini terserah monggo. Kalau orang tua dulu mengatakan nek isa ono duit lanang. Duit lanang itu fungsinya apa? Untuk beli bensin. Jadi mau beli bensin enggak usah, Bu, anu nggo tuku bensin. Terus nanti jenengan kundur dari mana keluar, ngerti-ngerti nyangkeng napa? Jeruk misalnya. Pelem, sing murah-murah. Sing isa dituku. Ya, ini namanya ini pakai uang apa? Duit lanang. Angger wis kumpul akeh misale ya, jenengan diberi kemampuan, misal nih ya. Pengin dadi wong lanang temenan misale. Ya. Dilanjut napa mboten? Aduh, Jan. Sekarang ini kadang pandangan seperti itu pandangan sinis. Ya. Dijadikan isu yang memojokkan. Ya, padahal itu adalah syariat yang sangat mulia. Apa sih Ustaz? Mbok terus terang baiklah. Ya poligami lah nonton itu. Jadi untuk poligami itu nanti jangan dek nyileh duitin disit lah. Ngapa mas? Arep nikah maning lah. Ya, duit lanang. Ya, anaknya sakit. Ya, butuh uang, ada duit lanang. Itu monggo silahkan. Tapi sadarilah sesadar-sadarnya bahwasanya ini adalah dari Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah. Selain hatinya meyakini, lisan mengucapkan. Yang ketiga, unsur yang ketiga dalam apa? Syukur. Menggunakan harta itu dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, taruhlah menggunakan untuk perkara yang mubah, maka tidak berlebihan. Ya, tidak napa? Tidak berlebihan. Inilah indikasi sebatas yang saya ketahui, barangkali mungkin diantara bapak-bapak, para pemirsa di sana mengetahui indikasi-indikasi lain, itu bagus. Inilah diantara indikasi-indikasi seseorang mengambil harta karena Allah. Tapi kalau mengambil harta bukan karena Allah, wis pokoke, lamun, kentelun, enakun. Walamun enakun, untalun baylah. Pokoknya ini kental mesti enak. Sing jenenge enak, emplok baik. Tidak peduli halal, tidak peduli apa? Haram. Pekerjaan yang penting bikin air liur netes, ambil. Padahal di dalamnya terkandung perkara yang apa? Haram. Gajine gede, tapi dosane juga gede. Apa sih riba? Ya, riba. Serendah-rendahnya riba seperti menzinai ibunya sendiri. Coba setiap gajian, jenengan bayangkan, setiap gajian masa kita mengambil dosa seperti menzinai ibunya sendiri. Naudzubillah min. Nah, ini tinggalkan. Kita bisa hidup tanpa riba. Bahkan riba itu menghancurkan kehidupan. Riba itu menghancurkan kehidupan. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang yang tidak mengambil harta karena Allah, ketika proses pengambilan gak amanah. Mungkin pekerjaannya halal, tapi gak amanah. Dan ketika sudah mendapatkan, tidak bersyukur. Seperti dua orang tadi, belang sama botak. Ketika dia sudah mendapatkan, lupa bahwasanya itu dari Allah. Bahkan ketika diminta, bohong. Saya tolong minta bekalnya. Oh, enggak bisa. Yang saya urus itu banyak, mohon maaf. Yang harus saya biayai itu banyak, mohon maaf. Loh, bukankah dulu, oh, harta ini saya warisi dari nenek moyang saya. Bohong. Ya, maka jadilah hartanya tidak barokah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengambil harta karena Allah. Ambillah harta karena Allah. Dari manapun Anda dapatkan halal, ambillah harta karena Allah. Ustaz mau kaya bisa Ustaz, orang yang ambil harta karena bisa. Kaya enggak terlarang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa mau kaya. Limanit taqo, asalkan bertakwa. Ngambilnya bertakwa, kerjanya bertakwa, milih pekerjaannya bertakwa, ketika bekerjanya bertakwa, setelah dapatnya bertakwa. Itu namanya enggak apa-apa kaya. Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi apa? Kaya. Bahkan orang yang kaya memiliki kesempatan untuk menggunakan hartanya dalam kebaikan, bersedekah, zakat, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini faedah yang bisa, atau sisa faedah yang bisa kita ambil dari cerita yang lalu. Di antara faedah yang sempat terputus, kalau tidak salah ingat, bahwa ini adalah kisah. Kisah kejadian orang-orang di masa lalu. Namanya kisah dari kalangan Bani Israel. Nah, kisah dari kalangan Bani Israel itu kemarin saya sebutkan ada tiga macam, terbagi menjadi tiga kelompok. Kisah yang berasal dari kalangan Bani Israel terbagi menjadi berapa? Tiga kelompok. Yang pertama adalah kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa sih? Ya banyak kisah-kisah Bani Israel. Tentang kisah Talut, Jalut, itu kan kisah Bani Israel. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah yang disebutkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah ini, hadis Abu Hurairah. Ini kisah di kalangan Bani Israel. Ada juga kisah misalnya dua orang sing dol tinuku, ya, jual beli. Kemudian apa? Yang satu itu saya lupa kisahnya. Kisah-kisah yang lain banyaklah. Kisah tiga orang yang terjebak di dalam goa. Ya, itu juga kisah dari kalangan Bani Israel. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah Bani Israel yang lainnya. Yang ketiga adalah kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan oleh ulama mereka. Ulamanya Bani Israel. Berarti ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka karena disebutkan di dalam Al-Quran, bisa kita yakini apa ya? Kebenarannya. Kisah tersebut bisa kita yakini kebenarannya. Yang kedua, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita pun meyakini apa? Kebenarannya. Seperti ini. Ini kan disebutkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Ini benar-benar terjadi ini. Biyen iki ada ini kisah kayak gini. Jadi bukan hanya sekedar dongeng Tangkuban Rawu, kemudian apa? Banyu Rawa Pening apa lagi? Pokoknya yang nyabut itu apa? Lidi, kemudian mancur apa? Banyune itu jadi apa itu? Itu dongeng namanya. Ya. Dongeng. Dongeng itu ya dongeng. Malin Kundang. Ya, nah, dongeng tahu sendirilah ya. Bukan kisah-kisah seperti itu. Tapi betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi. Kayak misalnya jenengan, Masya Allah. Kemarin saya kebetulan hadir di majelis seorang syekh. Dia cerita kisah sekilas. Tentang tiga orang yang terjebak di dalam goa. Batu gede banget, bayangkan. Bisa terbuka dengan doa. Jadi geser sendiri. Di zaman sekarang ketone susah ya. Batune apa? Geser dewek. Ya, Masya Allah. Ada dulu yang pernah bercerita, saya pernah sampaikan dulu. Tentang orang yang kesulitan keuangan, kemudian dia berdoa kepada Allah, mati-matian doanya. Saya pernah sampaikan kalau gak salah. Ini Masya Allah, betul-betul terjadi. Jadi kekuatan doa, batu geser sendiri, itu betul-betul terjadi. Bukan kapal ditendang terus jempalik. Jadi tangkuban apa? Tangkuban perahu, enggak. Jadi betul-betul terjadi. Seperti ini nih. Ini betul-betul terjadi. Kemudian maka kita yakini dua jenis kisah-kisah ini kita yakini. Sebutkan di dalam Al-Quran ataupun disebutkan di dalam apa? Sunnah Nabi yang sahihah. Yang ketiga yang disebutkan ulama mereka. Yang disebutkan ulama mereka pun terbagi menjadi tiga. Dikelompokkan menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, kisah-kisah yang dipastikan salah oleh syariat Islam. Ya, kisah-kisah yang jelas-jelas salah menurut syariat Islam. Maka ini tidak boleh kita yakini kebenarannya. Kemudian, kelompok kedua, kisah-kisah ulama mereka yang disebutkan dan disetujui oleh syariat Islam. Sebutkan oleh ulama-ulama mereka dan disetujui oleh syariat Islam. Yang ini pun kita yakini kebenarannya. Nah, yang ketiga ini, kisah-kisah yang disebutkan ulama mereka tapi tidak ada kepastian dari syariat kita tentang benar atau tidaknya kisah tersebut. Yang ini kita pun tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan. Ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian kabar dari Bani Israel, fala tusaddiquha wala tukadzibuha. Jangan kau benarkan dan jangan kau salahkan. Ini kisah-kisah yang ketiga. Ini faedah tentang masalah kisah Bani Israel. Wallahu ta'ala a'lam bi ashab. Ini sisa-sisa faedah dari yang bisa kita ambil dari hadis nomor berapa? 65. Dan terakhir pada bab muraqabah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis. Ya, menyebutkan dua hadis. Itu hadis ke tiga hadis ya. Tiga hadis yang tersisa. Hadis 66, hadis 67, dan hadis ke 68. Insyaallah taala hadis-hadis ini akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kemudahan kepada kita dan taufiknya, mudah-mudahan senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sikap muraqabah, sifat muraqabah, dan juga memberikan kepada kita dan juga keluarga kita rizki yang halal, rizki yang barokah. Di antara tanda barokah, meskipun sedikit tapi besar manfaatnya. Di antara manfaat rizki yang barokah, meskipun sedikit membuat hati apa? Tenang. Ya, walaupun sedikit tapi hati apa? Tenang. Tapi kalau sudah banyak, hati tetap gelisah. Cek. Jangan-jangan ada unsur yang menyebabkan harta kita tidak barokah. Ya. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, rizki yang halal dan barokah. Ya. Dan juga memberikan kepada kita umur yang barokah. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.